Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah wa ikhwani hafizakumullahu jami'an, fa insyaallah taala kita akan kembali untuk mengambil faedah dari hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan kita sampai kepada masalah yang ketiga yang beliau sebutkan dalam kitabnya, yaitu mengenai at-taubah, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari betapa banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita miliki dan betapa sedikitnya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kembali kita menengok umur yang semakin hari semakin berkurang, dan juga dengan dekatnya kematian pada seorang hamba, di mana kalau datang kematian tersebut maka tidak bisa ditunda, tidak pula bisa dimajukan, akan tetapi datang dengan serta merta mengambil nyawa seorang hamba, dan tidak tersisa bagi dirinya kecuali penyesalan ketika dia berhadapan dengan Allah dengan membawa amalan yang sedikit, membawa amalan yang kurang, sementara perjalanan yang jauh yang akan dia lalui di negeri akhirat. Disebutkan dalam hadis yang ke-20 masih pada bab at-taubah, tentang masalah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa an Zir ibni Hubais rahimahullah qala ataitu Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, dari Zir bin Hubais, dia berkata, aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, as'aluhu anil mashi alal khufain, aku bertanya pada beliau tentang mengusap di atas dua khuf, di atas dua khuf. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit. Ini kalau di negeri kita susah kita temui, tapi kalau di negeri Arab ini sangat mudah kita dapatkan. Kenapa? Karena di sana banyak musim dingin. Dan kaos kaki yang terbuat dari kulit ini seperti kebutuhan yang harus dimiliki. Kalau tidak, maka dia akan merasakan dingin yang sangat dan akan bisa merusak kulit kakinya. Ini khuf. Zir bin Hubeish datang kepada Sofwan menanyakan tentang masalah khuf, tentang masalah mengusap di atas khuf. Faqala, maka Sofwan berkata, ma ja'a bika ya Zir, apa yang membawamu untuk mendatangiku wahai Zir? Fakultu, maka Zir mengatakan, aku katakan, ibtigha'ul ilmi, aku datang kepadamu wahai Sofwan untuk mencari ilmu. Subhanallah. Ini pekerjaan para salaf, para sahabat di dalam berjuang, memperjuangkan din. Jauh-jauh datang hanya untuk menanyakan tentang satu masalah dari agamanya. Kemuliaan. Seseorang akan mendapatkan kemuliaan apabila apa yang dia perjuangkan itu mulia. Apa yang dia cari adalah kemuliaan. Islam itu mulia. Maka barang siapa yang memperjuangkan Islam, berarti dia telah memperjuangkan sebuah kemuliaan dan dia akan menjadi orang-orang yang mulia. Kenapa demikian? Kita sepakat bahwasanya tidak ada seseorang yang lebih afdol dari para rasul. Manusia yang terbaik adalah para rasul, para anbiya, para sahabah, dan juga setelahnya tabi'un, wa tabi'it tabi'un, wa tabi'ut tabi'in, dan juga generasi setelahnya para sahabat dan juga orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan agama Allah, karena mereka memperjuangkan kemuliaan, sehingga mereka pun mulia seperti apa yang mereka perjuangkan. Baik. Aku datang kepadamu untuk mencari ilmu. Faqala, kemudian Sofwan mengatakan, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridhon bima yatluk. Sofwan memberikan kabar gembira kepada Zir. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka cari. Jadi menunjukkan bahwasannya malaikat itu ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan perbuatan yang sia-sia. Ya, menuntut ilmu itu bukan perbuatan yang sia-sia. Bukan pekerjaan para pengangguran, tidak. Tapi sungguh suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan bahkan ya, man sara li talabil ilm, untuk mencari ilmu. Fa fahima mas'alatan wahidatan, kemudian dia yarji kembali memahami satu masalah saja dari permasalahan-permasalahan agama. Apa pahalanya? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu masalah kita pahami dari permasalahan agama, lebih baik daripada dunia dan seisinya, malaikat pun ridha dengan kita. Fakultu, kemudian Zir mengatakan, aku katakan, innahu qad haqqa fi sadri al-mashu 'alal khuffain. Sesungguhnya telah terjadi keraguan dalam hatiku. Terjadi keraguan dalam dadaku ini tentang mengusap di atas khuf. Ba'dal gha'iti wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. apakah itu benar atau salah? Apakah ini tuntunannya Nabi atau bukan? Aku ini ragu. Mana mungkin? Ya, khuf yang dipakai untuk berpijak adalah yang di bawah, tetapi yang disuruh mengusap yang di atas. Saya ragu. Wa kumta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka. Sedangkan engkau wahai Sufwan, salah seorang dari sahabat Nabi, engkau berjumpa dengan Nabi, maka aku datang untuk menanyakan tentangmu, menanyakan tentang mengusap di atas khuf kepadamu. Nah, ini cerdiknya para tabi'in, di mana ketika mereka merasa ragu dengan sebuah perkara dalam masalah agamanya, bertanya kepada sumbernya. Bukan bertanya masalah agama kepada insinyur, bukan bertanya masalah agama kepada dokter, bukan pula bertanya masalah agama kepada menteri, presiden, bukan. Salah jalur dan salah alamat. Langsung bertanya kepada sumbernya, siapa yang paham? Kalau zaman itu adalah para nabi, setelahnya adalah para sahabatnya. Datang kepada mereka langsung dari sumbernya, minta penjelasan. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a? Apakah engkau pernah mendengar Nabi menyebutkan tentang permasalahan ini? Qala na'am. Kata Sofwan, iya, tentu. Kana ya'muruna idza kunna safaran? Dulu Nabi pernah memerintahkan kepada kami para sahabat apabila kami sedang safar, mengadakan perjalanan. Au musafirin. Dua kalimat yang sama. An la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahinna illa min janabatin. Nabi memerintahkan kami apabila kami safar untuk tidak mencopot khuf-khuf kami, kaos kaki kami, 3 hari 3 malam. Kecuali apabila salah seorang dari kami tertimpa janabah. Janabah itu seseorang yang mengeluarkan air mani dengan sebab mimpi, dengan sebab jima, atau yang lainnya. Orang yang mengeluarkan air mani dikatakan janabah, wajib bagi dirinya untuk mandi, terkena air semuanya. Mandi janabah akan dibahas pada permasalahan fikih, bagaimana cara mandi janabah, mandi besar. Kami tidak diperintah oleh Nabi mencopot khuf-khuf kami kecuali kalau kami tertimpa janabah. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi dari buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Tidak diperintah untuk mencopot kecuali ketika janabah. Jadi kalau kita safar pakai sepatu, kita tutup dengan kaos kaki, cukup ketika nanti wudu kita usap di atas sepatu kita. Kita usap di atas kaos kaki kita. Tidak perlu kita copot ketika wudu. Dengan syarat kita memasukkan kaki kita tadi di atas wudu. Jadi kalau kita memasukkan kaki kita dalam keadaan kita masih suci, kemudian kita safar di tengah perjalanan kita batal, hendak sholat cukup diusap di atas kaos kaki, di atas sepatu. Sholat dengan sepatunya, sholat dengan kaos kakinya, sholat dengan sendalnya, boleh. Nah, fakultu. Tetapi kalau hanya sekedar buang air besar, sekedar buang air kecil, atau tidur, tidak perlu mencopot khufnya. Cukup diusap di atas apa khuf. Tetapi kalau dia janabah, dicopot semuanya. Kemudian dia mandi, wudu yang sempurna, kemudian dimasukkan kembali khufnya. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Kemudian Zir mengatakan, kembali aku mengatakan, apakah engkau juga mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang hub, mahabbah, tentang cinta? Qala na'am. Nah, beliau mengatakan, Sufwan, iya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. dulu kami para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah safar. Subhanallah, ini faedah. Dulu para sahabat sering melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan apa yang diperbuat oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang di antara faedah kita melakukan perjalanan safar bersama dengan orang-orang yang paham dengan din. Terkadang kalau kita teori susah memahaminya, tetapi kalau langsung praktek, oh ternyata seperti ini yang dimaksudkan. Jadi belajar dengan praktek ini lebih praktis dan lebih mudah dipahami dari belajar dengan teori. Dia mengisahkan kisahnya bersama Nabi. Fabayna nahnu indahu, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itnadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwariin. Tiba-tiba ada seorang badui. Dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lantang dan keras. Kebiasaan badui. Tidak punya adab dan tidak punya apa sopan santun. Ini orang badui. Dia mengatakan, "Ya Muhammad." Rasul dipanggil dengan namanya. Lancang. Taib. Panggilan ya kepada Nabi, kepada Rasul dengan memanggil nama adalah panggilan yang sangat bertentangan dengan Islam, syariat Islam untuk dimuliakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selain daripada Nabi, selain daripada Rasul, memanggil nama itu bagi orang-orang Arab biasa. Anak sekecil ini memanggil orang yang sudah jenggotan ngomong namanya biasa. Ya, jadi kalau kita nanti bergaul, qadarullah kita di ya takdirkan untuk bisa bersahabat dengan mereka, anak kecil manggil nama kita nama, enggak pakai om, enggak pakai mas, enggak pakai bang. Ya. Enggak pakai kak, semuanya dipanggil namanya. Pak, namanya Muhammad, Muhammad, wahai Muhammad. Tak. Padahal dia sudah syaibah, sudah tua. Dipanggil anak kecil dengan namanya biasa. Ini mereka. Taib. Tetapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas untuk dipanggil dengan panggilan seperti ini. Apalagi dengan keras. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Kemudian Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama tingginya dengan jawaban orang ini. Ha'um. Ini jawaban Nabi. Panggilan yang sifatnya apa? Ya, panggilan menjawab apa? Tapi dengan nada yang keras. Ha'um. Maksudnya apa-apa? Oh iya. Fakultu lahu. Kemudian aku katakan pada badui ini, waihak, celaka kamu. Uqdud min sauti, rendahkan suaramu. Fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ya orang yang engkau panggil ini seorang nabi. Ya, orang yang engkau panggil seorang nabi. Bukan orang seperti kita. Wa qad nuhita an hadza, dan telah dilarang engkau dari panggilanmu ini. Oh iya. Ini Islam. Ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Menempatkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan kadarnya. Taib. Faqala wallahi la aqdud. Ya, namanya badui dilarang, bukannya malah takut. Badui itu kalau diajari dengan keras tambah keras. Dan bahkan dia bersumpah, demi Allah saya enggak akan turunkan suaraku. Ya, tidak takut. Ini badui. Qala al-Arabi. Kembali dia mengatakan, "Al-mar'u yuhibbul qaum." Ada seseorang yang cinta dengan suatu kaum. Walam mayalhaqqa bihim. Tetapi dia tidak mengikuti kaum tersebut. Tidak bersamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang hamba itu akan bersama orang-orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Ini hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah mahabbah, kecintaan. Bahwasanya seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ya, orang-orang mukmin mereka akan bersama para nabinya, dan orang-orang fajir mereka akan bersama-sama ahlul ma'asi nanti. Naam. Di hari kiamat. Jadi seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Ya. Dan hal ini pun disebutkan dari para ulama, kalau kita cinta dengan seseorang, kita akan duduk bersamanya. Kalau kita benci dengan seseorang, kita akan menjauhinya. Ya, man jalasa jannas. Barang siapa yang duduk dengan seseorang, maka dia akan berjenis, akan sama-sama. Duduk dengan orang yang suka na'am taat, akhirnya dia pun suka dengan ketaatan. Duduk dengan orang yang suka maksiat, maka akhirnya dia pun akan suka dengan maksiat. Karena seorang yang taat akan tersakiti dengan maksiat, dan seorang yang ahlul ma'asi tersakiti dengan taat. Ya. Mudahnya kalau kita gambarkan pada realisasi ya kehidupan kita. Perokok dengan yang tidak merokok. Ketika mereka masuk ruangan, enggak tersakiti dengan asap rokok. Yang dari luar yang tidak biasa merokok masuk, akan batuk. Ya akan sesak. Dia enggak akan betah di ruangan tersebut. Ya, tetapi kalau dia ikut merokok di dalam, akan hilang semua sesak napasnya. Kenapa? Demikian juga ahlu ta'at. Ketika dia bergaul dengan ahlu maksiat, maka dia akan tersakiti. Ketika dia ikut maksiat, maka akan menjadi nikmat maksiat tersebut. Man jalasa jannas. Barang siapa yang duduk dengan seseorang akan sejenis. Sebaliknya, man jannas jalas. Kalau sejenis akan duduk bersama. Oi. Maka dikatakan al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, kata Nabi. Seseorang itu akan bersama orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Fama zala yuhadditsuna. Senantiasa Nabi terus memberikan hadis kepada kami, hatta dzakara baban minal maghrib, sampai-sampai beliau menyebutkan sebuah pintu dari barat. Masiratu ardihi, perjalanan panjangnya. Perjalanan hamparannya. Au yasiru raqibu fi ardihi, atau seorang yang berkendara yang berjalan di hamparannya. Hamparan pintu tadi. Arba'ina au sab'ina aman. Mencapai 40 atau 70 tahun saking besarnya dan luasnya pintu ini. Subhanallah. Ini hari kiamat. Qala Sufyan, ahadur ruwah, berkata Sufyan, salah satu perawi hadis tadi, qabla Syam, kibala Syam, arah Syam, negeri Syam, khalaqahullahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda, Allah menciptakannya pada hari Allah menciptakan langit dan juga bumi, maftuhan litaubah, senantiasa terbuka pintu taubat bagi siapapun. Orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah buka pintunya, Allah terima tobatnya. Apapun ya dosa yang dia perbuat, dengan catatan taubatan yang nasuha, taubatan yang benar-benar taubat. Ya, yang memenuhi syarat daripada tobat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan di muka syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berazm, bertekad untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut. Ini kalau seandainya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyesal, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tadi. Dan juga sebagai pelengkap, tinggalkan teman-teman yang dulu menjerumuskan kita dalam dosa tadi. Kalau berhubungan dengan makhluk, ya, maka kembalikan haknya. Kalau kita merampok, maka kembalikan hartanya. Kalau kita zalim, ya, melanggar batas tanah, kembalikan batasnya. Banyak terjadi melanggar batas tanah, ya, mengurangi, ya, haknya orang lain. Kalau kita mau bertaubat, apapun terbuka. La yughlaqu hatta tatlu' asy-syamsu minhu. Allah tidak akan menutup pintu taubat sampai matahari muncul dari arah barat. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya. Wa qala, kemudian beliau mengomentarinya, hadisun hasanun sahih. Hadisnya hasan dan sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Tirmidzi. Syahidnya yang menjadi pembahasan dalam hadis ini adalah pintu taubat itu terbuka bagi siapapun. Ya, selama tanda-tanda kiamat kubro, matahari terbit dari arah barat, munculnya dajjal, munculnya makhluk, hewan yang berbicara kepada manusia, maka pada saat-saat itu pintu taubat tertutup. Akan tetapi selama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala na'am kehidupan, kemudian belum tampak daripada tanda-tanda kiamat, kemudian kita ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang menginginkan hamba tersebut menjadi hamba yang baik dan juga hamba yang soleh. Di dalam hadis ini banyak sekali faedah, baik yang berhubungan dengan akidah, baik yang berhubungan dengan fikih, atau yang berhubungan dengan masalah amalan hati, ya, amalan hati seorang hamba. Seseorang hendaklah menata hati, seseorang hendaklah melihat dan kembali muhasabah hatinya, jiwanya. Seseorang yang sholat, yang menghadapkan dengan badannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah pula dia menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menata hatinya. Merapikan kembali hatinya dari berbagai macam, ya, pamrih, tuntutan-tuntutan duniawi ketika dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jangan sampai kita terus mengurusi zahir-zahir kita, tetapi batin kita tidak pernah kita urus, tetapi harus, ya, berjalan seimbang. Zahir kita rapi, maka batin kita pun harus kita tata dengan baik dan juga rapi. Disebut oleh para ulama, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menyebutkan faedah dari ucapan para ulama. Beliau mengatakan, hatta inna ba'dal ulama'i qala, sampai sebagian dari para ulama berkata tentang keistimewaan menuntut ilmu. Inna talabal ilmi afdalu minal jihad fi sabilillahi bisilah. Mencari ilmu ini lebih baik daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Ya, mencari ilmu, menuntut ilmu, memahami ilmu dan mengamalkan ilmu, ini lebih baik, lebih afdal dari jihad dengan pedang dan tombak. Karena seseorang yang memegang pedang dan tombak bisa semuanya. Yang bodohnya juga bisa, dan bahkan mungkin lebih pandai, yang pintarnya juga bisa. Tetapi ilmu tidaklah bisa kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, li'anna hifdha syariah, karena menjaga syariat Islam, innama yakunu bil ilmi wal jihadi bis silah, hanyalah terbukti dengan ilmu. Kalau kita ingin menjaga agama, maka tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Kita bisa mengetahui ini perbuatan yang salah, kita bisa mengetahui ini perbuatan yang bid'ah dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wal jihadu bisilah, dan jihad dengan pedang, wasinan dengan tombak, mabniyun alal ilmi, itu juga dibangun di atas ilmu. Tidak sembarangan jihad. Jihad harus pakai ilmu. La yasirul mujahidu wa la yuqatilu wa la yahjumu wa la yuqsimul ghanimah wa la yahkumu bil asra illa an tariqil ilmi, fal ilmu huwa kullu syai. Tidaklah seorang mujahid berjalan, tidak pula berperang, tidak pula menyerang, tidak pula membagi ghanimah, tidak pula menghukumi para tawanan, kecuali dengan ilmu. Bagaimana cara berjihad, bagaimana cara berperang, bagaimana cara membagi ghanimah, bagaimana cara menghukumi tawanan-tawanan, tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Belajar. Maka ilmu itu, kata beliau, fal ilmu huwa kullu syai. Ilmu itu adalah inti segala sesuatu. Ini tentang keutamaan ilmu. Kemudian dalam hadis disebutkan pula faqilalahu, dikatakan kepadanya, waihak, sungguh celaka engkau wahai A'rabi, wahai orang Badui, tunadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisautin murtafi', engkau memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang tinggi. Wallahu azza wa jalla yakul, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat suaramu di atas suaranya nabi. Ya, memanggil nabi dengan panggilan yang keras, memanggil nabi dengan panggilan yang tidak beradab, masuk dalam ancaman ayat ini. Apakah ayat ini terbatasi pada semasa hidup Nabi saja atau setelahnya? Karena setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita akan membentak Nabi. Nabi sudah meninggal. Tidak mungkin kita akan mengangkat suara kita mengundang Nabi. Nabi sudah meninggal. Apakah berarti ayat ini sudah hilang? Tidak. Adapun setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Maksudnya adalah menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berjalan ke kanan. Kita mengatakan kita harus jalan ke kiri. Berarti telah kita angkat suara kita di atas suaranya Nabi setelah sepeninggalnya. Jadi mengangkat suara setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan menyelisih sunnah, kemudian berpaling kepada kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walakinil a'raba la ya'rifunal adab, kata beliau, orang-orang Badui itu tidak tahu adab. Kathiron, tidaklah mereka tahu adab. Secara garis besarnya mereka itu tidak tahu. bagaimana harus bersikap sopan, tidak ada, tidak diajarkan pada mereka. Li'annahum ba'iduna 'anil mudun, karena mereka jauh dari kota. Wa ba'iduna 'anil ilm, mereka juga jauh daripada ilmu. Jadi orang semakin berilmu, dia akan semakin beradab dan kelihatan. Fa'ajabahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisautin murtafi'in kama sa'al al-A'rabi. Maka Nabi pun, kata beliau, menjawab suara Arabi tadi sama-sama keras. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi hadiyan yu'ti kulla insanin biqadri ma yatahammaluhu aqluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna petunjuknya, manusia yang paling sempurna bagaimana cara berdakwah kepada manusia. Nabi ketika dipanggil dengan suara yang keras, dijawab pula dengan suara yang keras. Apa faedahnya? Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti kulla insan, memberikan bagi setiap manusia biqadri ma yatahammaluhu aqluh, sesuai dengan apa yang dia miliki akalnya. Kalau yang diajak bicara di hadapannya ini orang yang kurang akal, maka Nabi pun menyesuaikan bagaimana agar supaya kebaikan ini masuk pada dirinya. Jadi ketika seseorang itu berdakwah kepada manusia, perhatikan keadaannya, jangan disamaratakan. Pokoknya ini sunnah harus diterima. Tidak. Tapi diperhatikan siapa-siapa yang menjadi lawan mad'u kita, siapa yang hendak kita seru. Orang yang sudah tahu dengan sunnah, orang yang baru mulai mengenal sunnah, atau orang yang menentang sunnah. Kalau orang yang sama-sama tahu sunnah mudah, ya akhi kamu salah, ya itu gak nyunnah. Oh jazakallah khair, tahu sunnah senang. Ya, kalau orang belum tahu sunnah, kamu salah, dia akan marah. Kenapa saya salah? Ya, karena dia bodoh. Disesuaikan dengan kadar masing-masing. Ya, tidak disamaratakan dalam berdakwah. Nabi juga demikian dalam berdakwah. Sehingga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima di segala ya lapisan Arab ketika itu dengan akhlak yang mulia, kecuali perkara-perkara yang sifatnya prinsip tauhid-tauhid. Ya, syirik-syirik. Ya, tidak membiarkan yang syirik yang enggak apa-apa syirik. Yang bid'ah enggak apa-apa bid'ah, terserah. Pokoknya kita bersatu, enggak bisa seperti ini. Ya. Dijelaskan ini tauhid yang benar. Ini syirik, ini salah. Tetapi tentunya dengan proses. Ya, sampai mereka benar-benar paham. Ini termasuk daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah kepada kaum muslimin. Tidak serampangan dalam berdakwah. Tidak yang penting yang penting. Ini benar, sementara dia tidak tahu bagaimana cara memasukkan kebenaran tadi. Ya, manusia diibaratkan seperti orang yang haus dan lapar. Mereka itu orang yang sedang haus dan kelaparan. Dan kita yang sudah mengenal sunnah, mengenal dakwah, orang yang punya makanan, orang yang punya minuman. Ya, kalau dia lapar kemudian kita punya minuman kita lempar, mungkin yang akan dia lakukan kepada kita akan ambil batu, lempar kita dengan batu, bukan dengan ucapan terima kasih. Ya. Demikian juga kalau makanan tadi kita bungkus ya dengan kotak batu, dengan kotak besi isinya makanan, kita lempar kepada orang yang lapar, maka dia pun akan marah. Demikian juga dakwah yang mulia ini, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada na'am kaum muslimin dengan baik. Dan ini pun perlu bimbingan, bukan kemudian dilakukan sendiri-sendiri. Oh ini benar. Ya, tanyakan kepada alim, tanyakan kepada orang yang berilmu, apakah ya apa yang sudah dia miliki benar atau salah, atau ini menyelisihi atau belum saatnya. Dan ini adalah kebiasaan para ulama, dan bahkan mereka meminta bimbingan kepada yang lebih tua dari mereka. Saya pengen menyampaikan perkara ini, sudah pas atau belum? Saya pengen menyampaikan perkara ini, sudah pas apa belum? bagusnya apa yang harus saya sampaikan? Ini adab mereka. Adab seorang thalabul ilmi kepada alimnya. Ya, adab seorang thalabul ilmi kepada gurunya. Baik. Baik. Kemudian kata beliau, fa khatabahu bimithli ma khataba bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arabi ini tidak mau menurunkan suaranya. Kemudian juga seorang da'i ilallah ketika melihat dari mad'unya yang kurang ajar, ya, tidak tahu adab dengannya, maka diajari dan bersabar dengannya. Ya, tidak menghardiknya, tidak mengusirnya, tetapi diajari cara adab yang mulia. Ya, karena yang namanya seorang da'i itu menyeru ribuan, bahkan mungkin ya jutaan kepala, dan setiap kepala punya watak masing-masing. Ada yang wataknya keras, ada yang wataknya menentang, ada yang wataknya ya susah untuk mengerti, ada yang nurut. Nah, giliran ketemu orang-orang yang keras kepala seperti ini, ya harus bersabar bagaimana cara menghadapinya. Ini penting. Oh, iya. Karena yang kita seru itu bukan satu kepala. Nggih, nurut, enggak. Tapi diajarkan ilmu pada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia bersikap keras, ya, dengan lantang pula menjawab Arabi ini, tapi Nabi tidak menyembunyikan kebaikan. Kalau ini hak, katakan hak. Ya, kalau ini salah, katakan salah. Ya, tidak merasa direndahkan, tidak. Tapi disampaikan kepadanya. Qala lahu Arabi, maka Badui ini mengatakan, karena dia pengin baik sebenarnya. Al mar'u yuhibbul qaum. Ada seseorang yang cinta dengan sebuah kaum, walama yalhaqu bihim, tetapi dia tidak bisa mengikuti mereka. Kita cinta kepada nabi, kita cinta kepada sahabat, tetapi kita enggak bisa beramal dengan amalan para nabi. Enggak bisa beramal dengan amalannya para sahabat. Ya'ni yuhibbul qaum walakin amalahu duna amalihim la yusawihim fil amal. Amalannya tidak sama dengan amalan mereka, tidak sama sama sekali. Ma'aman yakunu ayakunu ma'ahum aula, apakah dia akan bersama mereka nanti? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seorang itu akan bersama orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Subhanallah. Rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia disakiti, ya, dengan ucapan, dengan panggilan tadi, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikan kebaikan. Justru dengan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang lain, apa kata dia? Allahummarhamni wa Muhammad wala tarham ghairana. Ada seorang badui yang kencing di pojok masjid. Para sahabat bangkit dan marah-marah pada orang itu. Tapi Nabi mengatakan, "Dahu, tinggalkan dia. Biarkan selesaikan dulu hajatnya." Setelah selesai, sahabat diperintah untuk ngambil satu ember air, diguyurkan pada bekas kencing tadi. Setelah itu Nabi memanggil, "Fulan ta'al." Diajari. Ya, masjid itu adalah untuk beribadah. Adapun membuang kotoran di masjid itu tidak boleh. Diajari dengan baik, ya, bukan dengan cara kekerasan. Maka dia pun sampai mengatakan, "Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad ini dan jangan rahmati selain kami." Ya, sampai-sampai seperti itu. Karena apa? Saking lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah wa du'ati ilallah, siapapun menjadi dai. Ketika dia mau menyeru, mau mencontohkan kepada manusia ke dalam sunnah. Jadi kalau kita sudah mengenal Islam, semuanya membawa nama masing-masing. Ya, kalau kita sudah mengenal sunnah, setiap kita membawa dakwah. Kejelekan yang ada pada satu orang akan terkena semuanya. Ya, kejelekan yang ada pada fulan, alam teman-temannya kena. Maka oleh karena itu hendaklah seseorang menjaga kebaikan sendiri-sendiri, menjaga dakwah, karena dakwah ini adalah milik Allah. Ya, hidayah ini milik Allah yang sudah Allah berikan pada dirinya. Jangan dimatikan dengan kejelekannya. Baik. Dan hadis ini merupakan salah satu contoh, ya, bagi seorang muallim atau muallimah, seorang guru, baik laki-laki atau perempuan, ketika menemukan salah satu jafa, sifat keras kepala pada murid-muridnya, untuk bersifat ya sabar dan tetap memberikan kepada mereka bimbingan-bimbingan yang mulia, tidak kemudian menjauhinya atau kemudian membiarkannya begitu saja selama dia masih mau kebaikan. Ya, tetapi kalau memang dia sudah tidak mau kebaikan, ya, apalagi yang harus diperbuat, karena dia sudah tidak mau kebaikan, maka na'am, urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia masih mau kebaikan, bimbing dia dengan kebaikan-kebaikan. Ya, bimbing dia dengan kebaikan-kebaikan. Jangan dipaksakan. Thayyib. Karena majlis alim bukan kemudian kita tidak mau hadir atau senang dihadiri. Hadirnya kita di hadapan mereka tidak berpengaruh bagi mereka. Tidak hadirnya kita tidak pula berpengaruh bagi mereka. Justru ketidakhadiran mereka pengaruhnya bagi kita besar. Kenapa? Kita bodoh. Kita tidak tahu apa-apa. Mendoakan ya kesehatan, mendoakan keistiqomahan seorang alim itu penting. Kenapa? Kalau mereka tidak hadir di tengah-tengah kita, kita rugi, karena kita tidak mendapatkan ilmu. Adapun hadirnya kita di hadapan mereka, enggak berpengaruh. Tidak hadirnya kita, tidak pula berpengaruh. Jadi jangan sampai berpikir kalau saya hadir senang lah, kalau saya enggak hadir dia sedih lah. Ya, para ulama tidak ada yang seperti itu. Ya, justru mereka yang merasa rugi ketika tidak dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika ada seorang thalabul ilmi, ya, datang menjumpai majlisnya seorang ulama sekian bulan, sampai di tempatnya mati ulama tersebut, nangis sepanjang perjalanan pulang. Ya, berjalan selama berbulan-bulan untuk mendapatkan hadis, sampai di tempat mati ulamanya ini mati ternyata. Menangislah dia. Nah, ini adab kita kepada mereka para alim, sehingga majlis mereka pun majlis yang sangat amirah dengan petunjuk dan juga na'am ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama banyak menulis fadl majelis zikir, keutamaan majelis-majelis ilmu, keutamaan majelis-majelis zikir. Baik. Wallahu taala alam shawab. Naktafi ila hunalah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.